Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pernah suatu saat di Baitullah mendengar dua tangisan. Satu tangisan seorang ibu yang belum dititipi anak, nangis kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin punya anak, titipkan kepada kami anak." Di sebelahnya ada juga yang nangis, "Ya Allah," rupanya beliau banyak anak, dan anaknya demikianlah jadi cobaan bagi orang tua. Nangis juga, "Ya Allah, ampuni ini anak-anak, bandel-bandel, tolonglah ya Allah." Yang baik dari keduanya, dua-duanya minta kepada Allah. Yang memberikan anak adalah Allah, yang membulak-balik hati anak juga adalah Allah. Nah, jadi berumah tangga, jadi orang tua itu benar-benar harus paham betul bahwa yang pertama yang menciptakan anak itu bukan ibu bapak. Ibu bapak jangankan gambar anak, jangankan bikin anak, gambar anak saja tidak bisa. Sudah punya anak sebagian, sehelai rambut anak saja tidak sanggup, sehelai pun. Bagaimana membuat anak yang disimpan di rahim yang 7 lapis. Kalau pernah lihat yang dioperasi sesar, 7 kali jahitannya itu, 7 lapis perut itu. Begitu sempurna penciptaan di sana. Allah lah yang menciptakan anak. Orang tua bukan pencipta, tetapi hanya jalan terwujudnya penciptaan Allah. Jadi kalau kita lihat anak, anak itu bukan milik kita dalam arti yang sebenarnya. Itu anak ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah diamanahkan kepada kita. Ini sudah beda rasanya kalau sudah begini. Apakah orang tua memberi rezeki kepada anak yang aslinya? Tidak. Allah yang memberi rezeki kepada anak sebagian lewat ibu bapaknya. Kita tidak tahu itu anak isinya apa. Oh, otaknya seperti apa. Gimana anak bisa kedip, gimana anak bisa nafas di perutnya, enggak tahu sama sekali sebagai orang tua. Yang tahu siapa? Penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tahu ini anak ciptaan Allah, amanah Allah dititipkan kepada kita sebagai ladang amal dan ujian bagi kita. Kalau anak cakep, gak boleh kita jadi ujub ria takabur, karena kita gak bisa bikin sama sekali. Kalau toh oleh Allah ditakdirkan tidak serupawan yang kita inginkan, tidak boleh minder. Atau misalkan kata orang ada yang keterbatasan khusus atau disebut cacat. Gak ada anak yang cacat dalam arti penciptaan Allah. Ya, Allah membuat udah begitu rencana Allah. Pasti ada rahasia Allah. Pasti ada rencana Allah. Di balik ada yang kakinya dibuat kur, apalah. Itu kesempurnaan perbuatan Allah, ladang amal bagi ibunya. Ibu bapaknya sabar, ridho, berguguran dosa. Nah, oleh karena itulah kita harus tahu bahwa tugas terpenting sebagai orang tua yang pertama adalah yang dalam surat Luqman ayat 31, surat 31 ayat 13. Bagaimana Luqman menasihati anaknya? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pelajaran terpenting kepada anak sebelum mengajarkan berbakti ke orang tua, sebelum mengajarkan sholat, beramal soleh adalah ajarkan tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Anak harus tahu, kita didik siapa pencipta dia, siapa yang menggenggam dirinya, siapa yang menggenggam masa depannya. Jadi kalau anak ini makin kenal Allah, dia nanti tidak akan menuhankan orang tua. Dia akan berharap ke Allah sebelum minta ke orang tua. Dan kalau berbuat sesuatu, dia bukan takut oleh ibu bapak, tapi takut oleh Allah. Nah, ini tugas terpenting. Udah diperkenalkan Allah, perkenalkan jalan ngabdi ke Allah. Jangan risau, itu anak udah ada dengan rizkinya. Anak diciptakan oleh Allah lengkap dengan rizkinya. Jadi jangan cemas anak tidak punya rizki. Cemas kalau anak tidak kenal siapa yang memberi rizki. Cemas kalau anak tidak tahu jalan menjemput rizki yang benar. Tidak kenal halal-halal itu, dia udah punya. Kita juga kan udah ada, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik supaya anak kenal ke Allah? Bagaimana anak kenal ke Allah kalau kitanya enggak kenal, ya kan? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Nih, kalau sedang dijawab, bagaimana belok kiri kanan? Dijawab begini, ke kanan. Tunggu dulu. Ke kiri, Reng. Sebentar. Sepertinya ke kanan. Stop. Aduh, ke kiri atau ke kanan ya? Ke kanan lah. Saudara bakal yakin tidak? Yakin tidak? Orang yang tidak yakin tidak bisa meyakinkan. Orang yang ragu tidak bisa meyakinkan. Orang yang bingung tidak bisa meyakinkan. Orang yang tidak tahu tidak bisa meyakinkan. Beda kalau begini. Belok kiri kanan. Kanan. Yang betul. Kanan. Yakin tidak, Pak? Kenapa? Karena yang bicaranya yakin ke kanan, maka yang dengarnya juga ikut yakin. Kalau ingin anak yakin ke Allah, enggak bisa yakin kalau ibu bapaknya enggak yakin. Jadi yang paling penting dalam mendidik anak adalah mendidik kita sendiri supaya jadi orang yang yakin kepada Allah. Kalau kitanya ragu, Allah pemberi rezeki, nah, yang benar, Pak. Benar kayaknya sih. Gimana mau yakin? Coba nih, saudara pernah tahu wedang ronde? Wedang ronde itu ya, kalau dimakan pada isya lagi gerimis habis sholat isya, itu kan enak tuh wedang ronde itu ya, pakai air jahenya dan yang bulatnya kenyal itu, di dalamnya tuh ada kacang yang pakai gula, tambah lagi dipakai cengkaleng diiris kecil-kecil dan ada kacang yang disangrai namanya. Enak kan? Kebayang gak? Coba ceritakan lagi barusan. Susah, nah, kenapa saya bisa cerita? Alhamdulillah di depan pesantren ada tukang wedang ronde. Jadi kalau pada isya gerimis makan enak, terjiwai. Menceritakannya juga terjiwai. Yang dengernya aja bisa kelihatan dari bibirnya barusan. Ini belum dramatis ceritanya. Orang tua bagaimana mau ngedidik anak sedang dia sendiri ragu terhadap hidup ini? Makanya mendidik anak adalah mendidik diri. Bagaimana supaya yakin? Yakin itu datang dari bersih. Kalau hati makin bersih nih, maaf ya, ini ada Quran di depan, ya. Tapi kalau mata tertutup, yakin tidak ada Quran di depan, enggak yakin. Bukan Quran yang enggak ada, enggak kelihatan. Iya kan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas oleh mata hati yang bersih, bukan oleh mata ini. Yakin ke Allah itu menjadi jelas kalau hatinya bersih. Makanya kalau hati ketutup oleh dosa, oleh maksiat, udah susah yakin. Kalau orang gak yakin, bingung. Langkahnya gak pasti, gak ngerti, goyang. Dan itu bikin goyang anak-anak. Jadi kezoliman orang tua kepada anak kalau dianya tidak yakin ke Allah. Karena dia akan menularkan yang salah. Anak tuh seperti kaset, merekam apapun yang dilakukan orang tuanya. Makanya maaf-maaf saja, ngedidik anak tuh bukan datangkan guru, kasih uang, ayo pergi. Bukan. ibu bapaknya tobat betulan. Minta ampun, belajar yang banyak, ibadah, nanti memancar auranya. Ini satu hal lagi ya Pak. Itu anak tuh bersih. Allah ciptakan anak tuh bersih, beda dengan kita. Ya, kalau ada anak nakal, anak kecil nakal, bukan berarti dia udah nakal. Dia hanya mereka nakal-nakal-nakal dia tiru. Itu baru tempelan, belum merasuk. Kalau kita nakal udah merasuk nih, ya. Adik usia berapa sekarang? 22. Oh, masih kecil atau sudah besar? Oh iya, saya kecil-kecil tapi dosanya paten kan. Nah, jangan ya. Tapi ada yang masih relatif masih muda. Lah kita-kita yang sudah rada-rada kesepuhan begini nyerep itu dosanya tuh udah kepori-pori. Makanya tobatnya juga harus ngebongkar abis-abisan nih kita ini. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan sahabat-sahabatku sekalian, mendidik anak itu kata kuncinya mendidik diri. Kalau kita sudah merasakan yakin ke Allah, gak usah disebut-sebut. Nih bapak yakin ke Allah, gak usah nyebut. Karena yakin tuh udah dari sekujur tubuhnya akan nyebut. Jadi gak usah, saya ini mengenal Allah, gak usah disebutin. Terus aja orang kenal ke Allah, gak usah banyak omong. Hakul yakin, sikapnya mantep aja, ajeg. Dan itu direkam oleh anak. Nah, inilah sebetulnya pendidikan anak terbaik. Ibu bapaknya bersih hati, akhlaknya terpuji, mantap ngadepin hidup, enggak usah banyak cerita, nular tuh. Kita mancarkan dan anak bisa ngerekam. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Selain dengan rezeki yang halal, pendidikan dan lingkungan yang harus kita pilihkan untuk mereka. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur. Begini, saya ingin menanyakan bagaimana mendidik anak supaya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya seimbang. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas emosi dan cerdas spiritual. Iya, iya. Saya yang kurang cerdas kayaknya nih, rada kurang ngerti ya. Suruh pilih. Mending cerdas otaknya, mending bersih hatinya. Coba kira-kira. Kan? Kalau milih salah satu, mending mana Pak? Ini anak cerdas akal pikirannya atau bersih hatinya? Kalau harus milih salah satu, yang mana? Ah, ada seorang anak SMA. Kalau gak salah dulu pernah diceritakan. Ditanya, nah satu SMA nih, milih mending cerdas otak atau bersih hati? Bersih hati Pak. Kenapa? Karena kalau otak cerdas, hati gak bersih, dia jadi sombong, dia jadi pendengki, dia jadi ujub. Ujungnya dia jadi gak cerdas di dalam kehidupannya. Mungkin dia jadi dibenci orang. Tapi kalau bersih hatinya, insya Allah otaknya cerdas Pak. Kenapa? Karena dia gak ada waktu buat dengki, buat sebel ke orang. Jadi kalau belajar tuh lempeng aja bisa, dan dia akan cerdas bergaul dengan orang lain sehingga dia bisa disukai, dicintai dan manfaat. Gitu tuh Pak, nggak tahu cocok atau tidak gitu. Tapi yang paling penting, nah bagaimana supaya anak bisa bersih hati? Mungkin itu yang maksudnya cerdas spiritual dan emosional. Ibu bapaknya udah harus tobat. Gimana nih salah satu? Saya dulu, jangan nuntut. Kalau ini kan bapak-bapak, enggak usah nuntut istri supaya bersih hati, bapak aja yang nuntut. Karena setiap kali kita nuntut orang lain tidak mengawali dari diri sendiri, maka tuntutan itu pun tidak akan punya kekuatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, A, bagaimana peran orang tua dalam melihat lingkungannya mempengaruhi para anak-anaknya? Karena kan sekarang, zaman sekarang ada internet, ada Facebook dan perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu seperti apa? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh menyalahkan zaman, tidak boleh menyalahkan teknologi, karena memang sudah takdirnya. Kita zaman ini Allah menyertakan dengan zaman kita ini seperti ini, media, internet sekarang begitu mudah. Semua penangkal ini adalah kekuatan iman. Anak kalau ditakut-takutin, dia sembunyi di depan orang tua, tapi tidak sembunyi di belakang. Tapi kalau anak udah kenal Allah, Allah Maha melihat, dia tidak pernah sendiri, Allah Maha menyaksikan, dimanapun dia punya kekuatan untuk tidak membuka hal yang negatif. Jadi kekuatannya adalah anak itu harus kuat imannya, harus kuat keyakinannya. Ini dia menghadapi apapun kuat, kayak orang udah imun, virus dari mana-mana kan enggak akan membuatnya sakit. Baik virus dari lingkungan, virus dari media, virus dari teknologi, kalau iman udah kuat. Nah, bagaimana ini anak imannya kuat? Saya sudah sekolahkan anak saya di pesantren, di sekolah Islam, tapi kenapa kok enggak berbekas? Boleh jadi tauhidnya belum mantap. Karena kalau udah yakin ke Allah menghujam, itu anak jadi matang, jadi mantap hidupnya, udah jelas. Kalau bahasanya ku tahu apa yang ku mau. Ini anak ngerti nih. Dia tidak merokok, kenapa? Bukan karena karena saya tahu ini rokok enggak benar. Ini rokok merusak saya. Saya tidak merokok bukan karena dilarang ibu, dilarang bapak, karena enggak, karena saya ngerti ini rokok enggak benar. Kenapa kamu enggak main narkoba? Karena saya tahu narkoba itu menghancurkan saya masa depan dan buat Allah murka. Saya tidak mau, bukan karena dilarang, tapi karena saya yang ngerti. Nah, itulah yang harus kita mantapkan di anak-anak kita. Jadi sebetulnya semua ancaman ini harus dianggap sebagai tantangan. Jangan nyalahkan media, dan memang ada media yang salah. Justru orang tua ini nih harus lebih bertenaga, ya. Gini ya, kalau orang tuanya benar-benar punya kekuatan ruhiah yang baik, satu sisi dia akan membuat anak ini sangat nyaman, nyaman dan percaya. Ada aura wibawa yang membuat anak merasakan ini orang tua benar nih, asli, masuk ke hatinya, perkataannya masuk, nasihatnya masuk dan berpengaruh. Tapi kalau orang tuanya kurang benar, kurang yakin, banyak maksiat, ini gak ada tenaganya untuk masuk ke hati anak. Akibatnya anak yang kosong ini, dia nyari ke temennya, nyari ke media dan jadi lemah. Jadi seorang tua itu bukan hanya menyuruh dan melarang yang terpenting. Karena kalau anak udah takut ke orang tua, dia di belakang bebas. Jadi orang tua itu benar-benar harus memeriksa dirinya, abis-abisan tobat, abis-abisan memperbaiki diri, terus mujahadah, memeriksa dirinya, minta ampun, gunakan kekuatan doa. Karena kan anak jauh dari rumah, kita udah gak bisa lacak. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha menguasai, gak ada jarak yang lepas dari kekuasaan Allah. Kalau orang tuanya tobatnya bagus, jauh dari maksiat, memperbanyak taat, terus berbuat manfaat, Allah ridho, bonusnya hati anak dibalikan oleh Allah. Zaman seperti apapun, kalau Allah mau bikin anaknya soleh, soleh jadi, gak bisa dihalangi siapapun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni segala ujub riya takabur kami terhadap keturunan yang Engkau titipkan kepada kami. Ampuni kami belum jadi contoh yang benar. Ampuni kami salah dalam menafkahi keluarga. Ampuni ya Allah, kami belum meyakinkan anak-anak untuk mengenal-Mu, untuk mendekat pada-Mu. Ampuni segala kesalahan dan kelalaian kami mengurus anak-anak yang Engkau amanahkan kepada kami. Berikan kesempatan kami untuk menebus semua kesalahan ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolonglah kami agar menjadi orang tua yang layak Engkau titipi anak yang soleh, soleha. Hanya Engkau yang menciptakan anak-anak, Engkau yang menguasai, menggenggam lahir batin. Hanya dengan pertolongan karuniamu, anak-anak menjadi anak yang patuh padamu, dekat denganmu. Engkaulah yang lebih menyayangi mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.